Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, kita masih dalam bab al-mujahadah, di mana bab ini memang cukup panjang, terdapat kurang lebih 17 hadis. Insyaallah membutuhkan dua kali pertemuan, yakni hari ini dan pertemuan kedua setelah ini. Kita enggak tahu pertemuan kedua nanti maksudnya di bulan Ramadan atau ba'dal Id. Kita pada hadis ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu taala ar-rabi'u ashar an Abi Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari sahabat, umuruhu wa hasuna 'amaluhu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Busrun aw busrin bi dhammi al ba wa bis sini al muhmalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan waqala, berkata al imam at-tirmizi tidak dibaca keliru, bisa saja orang membaca bisrin atau basrin, maka ditegaskan oleh al-imam an-nawawi bi dhammi al-ba, yakni ba-nya dengan harokat dhammah, wa bis-sin al-muhmalah, ditegaskan agar tidak keliru dengan busrin atau basrin atau bisrin, karena memang ada dalam nama-nama dalam bahasa Arab ya, basr atau bush. Nah, ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dari dua sisi. Bi dhammil ba wa bis-sin al-muhmalah. Ba-nya pakai dhamma supaya tidak dibaca pakai fathah atau kasrah. Kemudian sin al-muhmalah. Maksudnya sin al-muhmalah yaitu sin yang tidak ada titiknya tiga itu. Kalau ada titiknya dibaca apa? Dibaca shin. Nah, itu dalam rangka mempertegas maksud beliau. Kemudian penjelasan tentang hadis ini, bahwa dalam hadis ini disebutkan khairun nas man tala umuruh, manusia yang paling mulia, yang paling baik adalah yang umurnya panjang. Amaluh, bersamaan dengan panjangnya umur dia, baik pula amalannya. Amalannya baik, hasuna. Rasulullah tidak menyatakan wa katsura amaluh. Orang yang paling mulia adalah umurnya yang panjang dan banyak amalannya, tidak. Tapi orang yang paling mulia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Baik di sini dari dua sisi. Baik dalam pengertian tidak sesuai dengan kemauan hawa nafsu, ini yang pertama, atau amalan yang tidak di bawah kungkungan syubhat. Jenis yang pertama, makna hasuna amaluhu, ya dia tidak jatuh pada perbuatan maksiat yang zahir seperti minum khamar, judi, dusta, riba, menipu, dan seterusnya dari kemaksiatan yang zahir, yang naluri manusia atau fitrah manusia menentangnya. Ini kemaksiatan yang terkait dengan syahwat. Nah, hawa nafsu. Dia tidak melakukannya. Dia cenderung mencari yang halal, jujur, menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang akan menyeret dia kepada yang haram. Kemudian yang kedua, hasuna amaluhu dalam pengertian ibadah-ibadahnya. Ibadah-ibadah praktis, amalan-amalan praktis ataupun yang terkait dengan akidah. Hasuna amaluhu. Dalam pengertian, suatu amalan dinyatakan hasan apabila memenuhi dua syarat. Sebagaimana sering kita pelajari, apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Dilakukan amalan tersebut karena Allah. Ini makna ikhlas. Dilakukan amalan tersebut karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap azabnya, mengharapkan jannahnya, takut terhadap an-nar. Ini syarat pertama. Masih dalam syarat pertama, terbebas amalannya dari kesyirikan. Masih dalam syarat pertama yaitu ikhlas, ya, terbebas dari kesyirikan akbar ataupun asghar. Dia tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan akbar yang dengannya bisa merusak seluruh amalannya. Dengannya dia bisa merusak seluruh ibadahnya. Tidak lagi amalannya dinyatakan hasan. Begitu pula ibadahnya tidak tergolong, tidak masuk dalam kategori hasan itu tadi yang disebutkan dalam hadis ini. Ini syarat pertama. Untuk kita bisa ikhlas, tentunya kita harus tahu penyakit-penyakit kalbu. Untuk kita mengenal penyakit-penyakit kalbu, maka kita mau tidak mau harus mengkaji dan mempelajarinya. Untuk kita bisa ikhlas, kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, nama-nama dan segala af'al, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membantu kita untuk ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau kita tidak mengenal Allah? Kita tidak tahu sifat-sifatnya. Ini syarat pertama sebuah amalan dinyatakan hasuna, baik amalannya. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah, yakni sikap mencontoh, menteladani, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadahnya, zahir ataupun batin, amaliyah, ya, ibadah amaliyah ataupun akidah, iman dan manhaj. Dia berusaha untuk meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, baik terkait dengan ibadah yang tergolong bagian daripada rukun Islam yang lima ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, berupaya meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebuah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu apapun selain Allah dari perkara dunia dan kepentingan-kepentingan lainnya, tetapi amalan tersebut tidak di bawah bimbingan Rasul, tidak di bawah sunnah beliau, maka tidak tergolong amalan yang hasan. Walaupun ikhlas, justru itu termasuk amalan yang Allah sebutkan, Allah labeli dengan label sesat. Dhalla, kata Allah. Yang kedua ini, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah, sampaikan Muhammad pada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya. Siapa itu? Allazina dhalla sa'yuhum, yang amalannya dhalla. Allah beri nama dengan dhalla, tersesat. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Dalam kondisi mereka sedang meyakini bahwa amalannya yang dilakukan itu adalah amalan soleh, sedang melakukan taqarrub kepada Allah. Coba, enggak cukup niat, enggak cukup keinginan berbuat baik, tidak cukup semangat beribadah kepada Allah, tetapi harus disertai dengan sikap mutaba'ah. Inilah yang disebutkan dalam hadis Rasul, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat suatu amalan, amalan apa saja, terkait dengan badan kita, harta kita, ya, ataupun terkait dengan kalbu kita, terkait dengan lisan kita, dan seterusnya. Setiap amalan yang bukan bagian dari contoh beliau, maka amalan itu mardud, tertolak, sehingga tidak tergolong dalam man hasuna amalu. Dalam hadis ini, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu, enggak masuk dalam kategori hadis ini. Keluar dia dari ruang lingkup hadis yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Busr ini. Inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba perhatikan, liyabluwakum, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, dalam rangka untuk menguji kalian, memberikan ujian, imtihan, untuk kemudian diketahui siapa ahsanu amala, yang terbaik, bukan aksaru, bukan yang terbanyak. Tentunya kalau ahsan dan aksar akan lebih baik, tetapi Allah menekankan di sini ahsan. Ahsan yang Allah tekankan dahulu, supaya kalau dia berupaya untuk bisa aksar, bisa banyak amalannya, menjadi banyak dan lebih banyak, sudah dalam pondasi ahsan. Tetapi muskilah, menjadi problem kalau dia berupaya menjadi aksar sementara pondasi ahsan ini belum terpenuhi, belum ditegakkan. Bahaya, dia akan semakin aksar, aksar, aksar, masuk dalam apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, apa? Waja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan amalan mereka yang selama ini mereka bertakarrub, ya, sampai di hadapan Allah, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Rugi. Banyak memang debu itu. Banyak sekali debu. Tetapi itu semua tertolak. Bukannya nol. Kalau nol masih mending, impas. Iya. Nggak gulung tikar masih. Tikar masih bisa dihampar untuk berjualan lagi. Tapi ini minus. Nah, tikar terpaksa harus digulung. Dan kalau toh bisa dijual, tikarnya masih mending. Bisa buat modal lagi. Sudah tikarnya tidak lagi bisa dijual, nggak ada orang mau beli. Jadi rugi teman, sudah rugi betul. Ini waja'alnahu haba'an mansura. Dan aku jadikan amalan yang selama ini mereka bertakarrub, itu kata Allah, seperti debu yang berterbangan. Maka hati-hati. Rasulullah memberikan sebuah pondasi yang penting. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Harus terpenuhi dua itu tadi. Ikhlas, mutaba'ah. Mutaba'ah tanpa ikhlas tertolak, ikhlas tanpa mutaba'ah tertolak. Untuk kita bisa ikhlas tadi, kita harus talabul ilmi, begitu juga mutaba'ah. Mau tidak mau kita harus talabul ilmi. Harus kita berupaya untuk mengenal bagaimana kita bermutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biasanya sering muncul pertanyaan dalam terkait dengan kalimat yang pertama, man tala umuruhu, barang siapa yang panjang umurnya. Di sini tentunya kita mengimani bahwa umur itu semua yang menentukan ada Allah, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang pendeknya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Barokah tidaknya Allah yang menentukan. Nah, ada orang umurnya pendek tapi barokah. Sebaliknya, ada orang umurnya panjang tapi enggak barokah. Ini yang kalau disinkronkan atau disesuaikan dengan lafaz hadis ini, ya. Wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a 'amaluh. Dan sejelek-jelek manusia itu yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Syirik, maksiat, menentang Allah, menentang Rasul. Hidupnya, keberadaan dia justru lebih parah lagi menjadi fitnah bagi yang lainnya, menjadi ujian bagi yang lainnya. Semakin dia panjang umurnya dalam kondisi sa'a amaluhu, jelek amalannya, semakin tanggungan dia semakin besar. Kenapa? Kalau amalan dia jelek, yang akan meniru dia banyak. Yang akan meniru dia banyak, apalagi dia sebagai panutan. Ya. Apalagi dia sebagai panutan. Tidak berhenti dengan keluarnya ruh. Ya, dari kerongkongan ini kemudian selesai. Tutup buku. Enggak. Ya. Belum selesai diaudit. Nah, tunggu, masih panjang ceritanya. Nah, perusahaan masih berlanjut. Nah, ya, terus berlanjut. Karena orang-orang yang meniru dia, orang-orang yang mengikuti jejak amalannya, jejak akidahnya, jejak iman dia yang seperti itu, jejak khurafatnya, jejak kemaksiatannya, akan terus memberikan parsel ya, ke dia. Dia sudah mati dikirimin parsel. Nih, silakan ambil gratis. Parselnya dikirim oleh yang mengikuti dia. Barang siapa yang mengajarkan sebuah akidah yang sesat, kemudian dia mati, tunggu parselnya. Gali kubur yang luas untuk menempati, untuk sebagai tempat gudang, penggudangan parsel. Nah, ini penting. Jadi, barakallahu fikum, syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Tapi yang kedua bukan hadis ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari hadis. Nah, jangan yang dihafal kemudian yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruhu aw khair syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Nah, keliru. Nah, jadi itu kesimpulan mafhum mukhalafah dari hadis ini. Kemudian dengan apa orang, apakah umur seseorang bisa panjang? Setelah kita mendengar hadis ini kan pingin ya umur kita panjang gitu ya. Pingin kita diberi oleh Allah umur yang panjang supaya proyek kita ini berhasil. Nah, proyek apa? Nah, proyek hasuna amalu. Nah, ini penting. Ada beberapa cara di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan Allah perpanjang umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Makanya kalau ada majlis-majlis silaturahmi diundang dalam rangka silaturahmi itu dipenuhi. Ya. Silaturahmi RT. Ya. Silaturahmi alumni. Ya. Itu bukan silaturahmi namanya ya. Silaturahmi itu apabila ada hubungan rahim. Ya, misanan, dua misan, ponakan, paman, kakek. Ini silaturahmi namanya. Ya, Kalau kita punya teman, itu namanya pergi ke rumahnya namanya ziarah. Ziarah itu ibadah, dipuji oleh Allah, disenangi oleh Allah, diberi ajr oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi juga ibadah tersendiri, sebagaimana sholat 2 rakaat sebelum subuh ibadah 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dua-duanya ibadah, punya ajar sendiri. Sunnatul wudu juga 2 rakaat. Sama, sama-sama ibadah. Sehingga tidak boleh disamakan. Apa boleh dinamakan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh diberi nama sholat duha? Enggak boleh. Masing-masing ada ketentuannya. Silaturahmi ibadah, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kepada teman juga adalah ibadah. Paham ya ikhwan? Nah, ini salah kaprah. Pemakaian ini sudah salah kaprah. Silaturahmi. Mau kemana pak? Mau silaturahmi ke rumahnya pak fulan. Loh, siapa dia? Misanan? Bukan, teman atau dulu bekas tetangga. Maaf pak, itu ziarah namanya. Ya sudah apa-apa lah, wong istilah lu beda, pahalanya beda. Ya. Pahalanya beda. Keutamaan fadilahnya juga beda. Kenapa kita harus menyamakan sesuatu yang dibedakan oleh Allah oleh syariat Islam? Jadi ini penting untuk kita pelan-pelan mengingatkan ya. Saudara-saudara kita pelan-pelan. Kalau dia bisa diberi penjelasan. Nah, Rasulullah menyatakan man ahabba ai yubsata fi rizqi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Dilapangkan rizki itu artinya punya rumah besar 400 meter persegi, kemudian pekarangannya 300 meter persegi. Nah, ya, punya mobil yang cukup luas, misalkan kayak tronton. Loh kan betul, buat ngangkut sapi kan bisa. Nah, dia usahanya besar. Nah, kemudian masya Allah, nah, penghasilannya enggak besar, sebulan cuma 15 juta misalkan. Ini apa? Rezeki yang bukan begitu. Belum tentu. Kadang-kadang rezeki kuantitasnya sedikit tapi kualitasnya tinggi. Dimakan sehat. Nah, rezeki banyak, begitu makan kena livernya, begitu makan kena ginjalnya, begitu makan kena jantungnya. Sebentar masuk rumah sakit, obatnya luar biasa habis waktunya. Untuk itu habis rezekinya, keluar masuk rumah sakit. Hatinya pun tidak tenang, kalbunya. Nah, ini muskilah. Atau sehat badannya, rezekinya banyak, badannya sehat, masya Allah. Tapi subhanallah tidak ada ketentraman di rumah tangga. Atau tentram, rukun, satu saudara, anak-anaknya rukun. Tapi anak-anaknya enggak ada yang mau dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ini musibah. Rizki yang tidak barokah bisa membawa kalbu yang tidak barokah pula. Kalbunya enggak barokah. Sulit menerima iman. Sulit menerima rahmat. Jadi ini penting. Kemudian terkait dengan bab yang sedang kita pelajari yaitu bab al-mujahadah. Di sini sebenarnya ada himbauan. Pada hadis ini, himbauan bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk sampai pada tingkatan hasuna amaluh, menjadi baik amalannya. Dengan apa tadi? Dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, niscaya Allah pandaikan dia, Allah fahamkan dia dalam urusan agamanya. Belajar bagaimana bertauhid, bagaimana berakidah, bagaimana sunnah Rasul, bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia berzikir dengan benar, bagaimana bisa ikhlas, bagaimana memiliki kalbu yang baik dan gampang menerima al-haq. Itu semua butuh ilmu, butuh kita sabar belajar. Nah, bagaimana kita hasuna amaluh ini, dan butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Tantangannya banyak. Tantangannya banyak sebagaimana sering kita jelaskan. Kita untuk istiqomah saja, untuk ketemu dari Jumat ke Jumat, ya, mempertahankan amalan sepekan itu luar biasa tantangannya. Luar biasa tantangannya. Oh, enggak usah gampang. Beda. setiap orang menilainya. Ada orang dia punya uang 100 ribu, kemudian hilang dari uangnya itu 90 ribu. Yang ini punya uang 10 juta kemudian hilang 2 juta. Lebih besar mana uang yang hilang? 2 juta apa 90 ribu? 2 juta. Tapi dia punya uang 10 juta enteng 2 juta. Nah, enggak ada masalah. Ini punya uang 100 ribu. 90 ribu hilang hasil kerja sekian hari. Pontang-panting dia kerja. Sampai jatuh dari atap. Nah, maaf kalau ada yang tersinggung pernah jatuh dari atap. Ya. Selamati. Dia merasakan nilai uang 90 ribu. Dan uang yang dia dapatkan 100 ribu itu setengah mati mendapatkannya. Setengah mati dia harus berangkat pagi hari bekerja, kena panas, kena ini, kadang-kadang memalu paku, luput pakunya, kena tangannya. Nah, yang ini yang 10 juta, penghasilan 10 juta dalam satu hari tinggal tanda tangan. Nah, ya, sobat. Selesai. Gak berat ya, bagi dia. Atau lebih ringan lagi, dia malas masa hidupnya, kebetulan orangnya, orang tuanya orang kaya, dapat warisan. Nah, pak warisan pabrik sarung, luar biasa kan. Hilang uang 200 juta enteng bagi dia. Lawang asetnya masih luar biasa. Jadi sama dengan masalah iman ini tadi. Dalam pengertian beda dari seorang yang satu kepada yang lainnya. Ada orang merasakan bahwa iman itu suatu yang mahal bagi dia. Suatu bekal yang mahal bagi dia. Ketika iman itu kurang sedikit, dia merasakan, ya Allah, sepekan ini biasanya saya setiap hari baca 2 juz Al-Quran. Hari ini saya tidak baca Quran. Menyesal dia. Ya Allah, kenapa? Apa sebabnya pada itu saya tidak baca Quran? Kenapa? Dia ingat-ingat. Ya Allah, karena ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beristighfar dia kepada Allah. Bukan beristighfar karena tidak baca Qur'annya. Pada hari itu karena itu bukan dosa. Tetapi dia kenapa sampai tidak baca Qur'an? Apa yang menyebabkan dia lalai? Emang dia. Ada orang biasa aja santai. Nah, ya. Biasanya dia melakukan sholat duha. Ya. Kemudian dia tidak melakukan di suatu hari. Apalagi sampai jatuh ke maksiat. Itu padahal baru berbicara tentang sesuatu yang sifatnya mustahab. Sampai dia jatuh, ya Allah aku berdusta tadi. Ya Allah astagfirullah. Aku ingat hadis Rasul. Aku ingat ayat begini. Ancaman Allah. Ancaman bahwa dusta itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan. Dan kemaksiatan akan menyeret pelakunya kepada neraka atau an-nar. Dia ingat, ya Allah. Gak bisa tersenyum dia. Memikirkan dia. Beda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk benar-benar menjaga diri kita, termasuk orang yang tala umuruhu wa hasuna amalu. Amalnya baik, imannya terus membaik, terus meningkat. Dia takut untuk jatuh pada syubhat aja dia takut. Berbeda dengan seorang yang tidak peduli dengan syubhat, terjang aja sudahlah, nanti hitungannya gampang nanti. Nah, Allah itu ghafurur rahim. Nah, bagi dia. Maka dari itu ini semua membutuhkan mujahadah. Untuk kita bisa istiqomah sepekan aja hasuna amaluna. Amalan kita menjadi hasan. Sepekan aja. Itu sangat luar biasa. Terasa beratnya. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pada hadis berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Iya. Kalau terdapat kemaksiatan dalam majelis silaturahmi, pertama kita berupaya untuk menghilangkan kemungkaran itu. Misalkan kita mau datang ke rumah paman, di sana ada misanan. Antum beritahu, misalkan paman telepon, saya ini pingin ke sana. Tapi ada suatu hal yang menghalangi saya, apa? Kirim buletin. berbicara tentang larangan bercampurnya pria dengan wanita. Kirim juga tulisan yang menjelaskan tentang barakallahu fikum larangan seorang pria menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu saudara saya, paman, semua itu misanan saya. Nah, saya membela mereka, saya cemburu kepada mereka karena itu saudara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu dari saya. Jelaskan. Upayakan untuk dihilangkan kemungkaran itu dulu. Nah, ya. Jangan kita terburu bermudahan untuk menyatakan, waduh kalau ke sana repot nanti. Nah, gimana? Ke sana disetelin anu, saya duduk di sana si anaknya nyetel TV dangdutan. Repot. Ini kan mungkar. Ya dinasihatin, bilang, paman, saya begini, minta maaf kalau ada kesalahan. Sampaikan dengan baik. Kalau ternyata enggak bisa, ya, enggak bisa silaturahmi dalam bentuk seperti itu, bisa kan dengan telepon? Pamannya ada di, misalkan di Probolinggo, telepon. Assalamualaikum, ya apa baik semua, keluarga sehat, gimana mau hampir Ramadan ini, siap-siap Ramadan ya, kirim salam dari keluarga, gitu. Kirim SMS, gimana paman sehat, nah giginya yang sakit sudah sembuh, misalkan, kalau kebetulan sakit gigi. Nah, bidanya, barakallahu fikum. Ini juga termasuk sudah silaturahmi, menyambung ya tali rahim, hubungan rahim. Barakallahu fikum. Usahakan, diupayakan dengan berbagai macam cara, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Kecuali sudah enggak mungkin ya. Sudah maksimal upaya kita, ya sudah. Maka dalam kondisi seperti itu kita mendapatkan uzur. Baik, fadal, mungkin ada yang lainnya. Nah. Silaturahmi ya. Memanjangkan umur secara apa? Jumlah. Iya, jumlahnya umur. Ya, artinya, nah ini akhirnya berbicara tentang takdir ya, jangan tentang takdir. Lu itu apakah memanjangkan umur maknanya diberi barokah umurnya atau bertambah umurnya? Ya bertambah umurnya. Dalam pengertian satu, bahwa yang dimaksud dengan bertambahnya umur di sini bukan berarti merubah ketentuan yang berada di Lauhil Mahfuz yang sudah Allah tentukan ajal dia, bukan. Tetapi di antara penjelasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan pencabutan nyawa kepada malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Malakul maut. Allah memberitahu kepada dia bahwa si fulan akan meninggal pada tahun ini bulan sekian jam sekian. Itu pengetahuan yang Allah berikan kepada malaikat sebatas itu. Tetapi malaikat tidak tahu bahwa sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa orang ini akan melakukan sebuah amalan yang dapat menambah umurnya dengan rahmat Allah, dengan ketentuan Allah. Nah, dengan itu umurnya ditentukan bahwa dia akan meninggal pada tahun sekian yang tidak diketahui oleh malaikat. Ini maksudnya. Yang pertama. Makna yang kedua itu tadi, bahwa diperpanjang umurnya dalam pengertian barokahnya. Ya, barokah umurnya. Masya Allah, penuh dengan ibadah. Nah, penuh dengan ibadah. Penuh dengan ibadah. Secara jumlah, secara kuantitas banyak. Nah, kesehariannya. Nah, kalau sehari ini ada orang sama-sama bekerja, ya, yang ini mencangkul sawahnya, yang itu pekerja membangun rumah. Tapi masya Allah, ya, yang membangun rumah ini sambil bekerja dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, beristighfar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sambil berzikir lisannya terus, maka barokah umurnya. Waktu yang dia miliki barokah. Yang itu enggak sibuk. Nah, berapa ton ini kita kira dapatnya? Nah, kalau dijemur nanti gimana jemurnya? Hah, kalau yang dia pikir dunianya enggak barokah umurnya. Ya. Ini hidup 55 tahun, yang itu 45 tahun. Tapi subhanallah 45 tahun barokah. Nah, ada saja pintu amalan bagi dia. Ketemu orang, assalamualaikum, dapat lagi. Nah, ada orang di sebelahnya, wahing, alhamdulillah, yarhamukallah, dapat lagi. Yang tadi, tenang aja. Nah, tenang aja. Nah, enggak salam, enggak menjawab orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Dan seterusnya, kiaskan amalan yang jauh lebih besar dari itu. Nah, amalan yang jauh lebih besar dari itu. Talabul ilmi, sholat berjamaah, bayangkan terus. Maka ini makna dari ditambahnya umur. Nah, terakhir sebelum kita lanjutkan. Standar baik buruknya seorang di umur 40. Kalau umur 40 baik, maka insya Allah baik ke depan. Nah, kalau umur 40 tidak baik, maka wis tunggu ajarnya. Nah, begitu. Enggak juga. Nah, berapa banyak orang mendapatkan hidayah setelah umur 40 tahun? Banyak. Dan justru setelah itu dia baik. Lebih baik dari yang masih muda, dari umur masih belia sekali. Nah, ya, belum tentu. Sebaliknya, masya Allah, masa mudanya luar biasa dia. Ibadah, rajin, berzikir, talabul ilmi ini. Umur 40, tiba-tiba apa? Hanyut dia dalam dunia. Tanya. Jadi itu bukan sebagai patokan utama. Barakallahu fiik. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi al-Khamis 'Asyar. Hadis ke-15. An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba 'ammi Anas ibn an-Nadhr رضي الله عنه عن قتال بدر. Dari sahabat Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, bahwa pamanku yang bernama Anas bin Nadhr tidak ikut hadir atau absen dalam pertempuran Badar. Faqala, kemudian pamanku ini berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini absen dalam pertempuran pertama yang engkau lakukan di dalam memerangi kaum musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyannallahu ma asna'u. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan aku untuk hadir dalam pertempuran memerangi kaum musyrikin, sungguh Allah akan menampakkan apa yang akan aku lakukan. Falamma kana yaumu Uhudin inkashafal muslimun. Ketika dalam peperangan Uhud, di mana kaum muslimin dipukul mundur, faqala Allahumma a'tadhiru ilaika. فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. يا الله, aku memohon udzur, keringanan kepadamu dari apa yang dilakukan oleh sahabatku itu, para sahabatku, yakni para sahabat yang turun meninggalkan gunung atau bukit Uhud. Nah, yang dengan sebab itu pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipukul mundur. Dan aku berlepas diri, ya Allah, padamu dari perbuatan kaum musyrikin. Yani serangan kaum musyrikin tersebut. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adz. Kemudian pamanku itu, kata Anas, maju ke medan tempur. Namun sebelum itu dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Sa'ad bin Mu'ad sebelum maju itu. Faqala ya Sa'ad bin Mu'ad, aw ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannatu wa rabbin nadhr, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah, kata Anas bin Nadhr, al-jannah wa rabbin nadr, demi Rabb si nadr. Nadr maksudnya siapa? Dia sendiri maksudnya. Maksudnya dirinya sendiri. Cuma dia mengistilahkan dengan an-nadr, yakni ayahnya. Nah, bersumpah dia. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Aku telah mendapatkan aroma semerbak harum jannah berada di bawah kaki gunung Uhud. Qala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah ma sana. Wahai Rasulullah, aku enggak bisa, enggak mampu lagi untuk mencegah dia dari apa yang dia lakukan itu. Qala Anas, fawajadana aw fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-musyrikuna fama 'arafahu ahadun illa ukhtuhu bibinanihi. Kata Anas bin Malik, kemudian kami mendapati mayat beliau di mana didapati pada tubuhnya 80 lebih tebasan ya, pedang di tubuhnya, atau tombak ya, atau panah. Nah, jadi di tubuhnya sudah ada 80 luka. Nah, antara tebasan pedang, panah, tombak di tubuhnya. Wa matsala bihi al-musyrikun, dan kaum musyrikin telah merusak wajahnya. Dipotong kepalanya, dihancurkan matanya, dan terus sehingga tidak bisa lagi dikenali mayat Anas bin Nadr. Tidak ada yang tahu seorang pun dari sahabat Rasul, mana ini mayat, siapa ini, kecuali saudara perempuan, yakni siapa, khalah atau pamannya atau siapa, bibinya Anas bin Malik. Mengenali mayat saudaranya ini dengan sisa-sisa dari ujung jemarinya. Dia tahu ini adalah jasad saudaraku. Qala Anas, kunna nura au nadhunnu anna hadhihi al-ayata nazalat fihi wa fi ashbahi. Kami mengira bahwa ayat ini yang akan beliau sebutkan turun terkait dengan peristiwa yang menimpa pamannya itu tadi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Di antara kaum mukminin itu ada kaum pria yang mereka itu jujur dan sungguh-sungguh di dalam memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ke-15. Dalam hadis ini banyak faedah yang sangat luar biasa, bahkan sampai di dalam bab fiqih terkait dengan abwabil qadha, terkait dengan bab mahkamah ya. Mahkamah itu ya, menghukumi suatu peristiwa, sebuah tragedi. Di sini ada sebuah bab khusus yang ahli fiqih di antaranya berdalil dengan ini. Nah, namun bukan pembahasan kita tentang ini. Pembahasan kita terkait sekarang adalah bahwa bagaimana seorang yang bersungguh-sungguh dan berupaya serius dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang Anas bin Nadr, dia mengakui bahwa aku dulu enggak hadir perang Badar. Dia nyesel, kenapa perang Badar aku enggak hadir? Tapi dia ingin menebus ketidakhadirannya itu di perang Badar dengan peperangan yang berikutnya. Sampai Allah wujudkan keinginan yang sungguh-sungguh itu tadi, diberi kesempatan untuk ikut hadir dalam perang Uhud. Subhanallah, terjadilah perang Uhud dan terjadilah apa yang terjadi ketika pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipukul mundur oleh pasukan musyrikin dengan sebab turunnya beberapa sahabat dari Bukit Uhud, sehingga salah satu pertahanan, basis pertahanan umat Islam menjadi lemah pada waktu itu. Dan akhirnya di saat itulah, di saat pasukan umat Islam kacau balau ya, komando sudah tidak bisa berjalan dengan baik, maka Anas bin Nadr menyatakan, Anas telah mencium aroma harum jannah di bawah kaki Bukit Uhud. Maka aku akan maju di bawah kaki Uhud, kaki gunung Uhud. Pasukan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid Ibnul Walid. Tapi dia enggak peduli. Saya harus maju. Akhirnya dia maju ke medan tempur itu, ya, karena di sana dia mendapatkan aroma jannah. Luar biasa. Dan kisah ini, ya, bukan seperti kisah yang dibuat-buat oleh mujahidin dalam tanda petik di masa ini. Ya. Mujahidin dalam tanda petik. Nah, kenapa kok tanda petik, Ustaz? Banyak pembahasannya bukan sekarang. Wah, terjadi katanya waktu perang, ya, di Afghanistan, ya, burung-burung terbang melindungi pasukan kaum muslimin ketika musim panas yang sangat dahsyat sehingga teduh. Nah, sementara di tengah pasukan mereka itu ada yang kalau mau berjihad masih pergi ke kuburan ambil tanah kuburan. Di antara mereka ada yang pakai jimat akar bahar dan yang semisalnya. Nah, supaya berhasil ditaruh di senapannya AK-47 itu, ya, taruh di sana. Nah, supaya kalau sekali nembak merem aja kena. Nah. Lah kira-kira pasukan yang seperti ini akan ditolong oleh Allah atau bagaimana kira-kira? Yang masih penuh dengan khurafat, satu kesalahan aja dalam perang Uhud turun meninggalkan basis pertahanan inti pasukan umat Islam, diberi pelajaran oleh Allah, 70 lebih pasukan umat Islam meninggal dunia dan dipukul mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terluka sehingga darahnya menetes membasahi lehyahnya, jenggotnya dan gigi gerahamnya pecah. Nabi loh itu, ya. Bukan ustaz loh itu. Nah, nabi ini yang pecah gigi gerahamnya ini. Ya, nabi. Bukan gak mampu Allah mengirim para malaikat, ya, untuk kemudian menghancurkan pasukan musyrikin. Atau mengirim misalkan burung-burung seperti tayran ababil. Bisa. Tapi kenapa sampai Rasul terlukai? Apa hikmahnya? Hikmahnya karena di situ ada sebuah pelanggaran. Pelanggaran. Sekedar melanggar turun dari sana. Mana lebih besar pelanggaran ini dengan kesyirikan? Ya gak bisa dibandingkan. Nah, kira-kira Allah akan menolong apa pasukan yang seperti itu? Nah. Pasukan yang kemudian setelah pertempuran berebut posisi kedudukan, saling membunuh sesama umat Islam. Nah. Tentu pertolongan Allah sangat jauh. Apalagi akan dikirimnya burung-burung yang sampai bisa meneduhi pasukan sehingga tidak kepanasan. Nah. Khurafat bermacam-macam muncul di sana. Kalau apa yang disebutkan ini adalah sebuah sejarah yang dinukil oleh para ulama, terjadi pada sahabat Rasul, orang-orang yang memang sudah dipersaksikan langsung oleh Allah kejujuran imannya. Nah, maka dalam kisah ini nampak sekali bagaimana Allah membimbing seseorang kepada sebuah amalan yang mulia karena kesungguhannya. Dia memang sudah niat, akan Allah tunjukkan ya Rasulullah apa yang akan aku perbuat nanti. Benar ternyata. Dan kejadian ini pun direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun sebuah ayat terkait dengan peristiwa itu. Turun sebuah ayat terkait dengan peristiwa itu. Enggak gampang loh. Nah. Kalau ada sebuah peraturan perda turun karena kita aja itu sudah besar kita. Nah. Perda dibuat gara-gara kita. Nah, berarti kita ini orang besar kan begitu. Nah, sebuah perda apalagi sampai kepres. Nah, keputusan presiden dibuat gara-gara kita. Sudah luar biasa kan ya? Berarti kita orang besar kan gitu. Nah, sampai DPR pontang-panting rapat. Nah. Ya. Lah ini sebuah kejadian turun ayat wahyu dari langit yang ketujuh sana. Berarti sebuah peristiwa besar. Dan ayat yang turun pun gak tanggung-tanggung. Bukan ayat yang turun itu wa aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Bukan. Ayatnya langsung disebutkan dalam hadis ini, minal mu'minin. Langsung diberi gelar mu'minin. Dan diantara kaum mu'minin, rijalu sadaku. Ada orang-orang yang jujur keimanannya. Sadaku ma'ahadullah alaih. Membenari, menepati, memenuhi janji yang mereka berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak gampang loh ini lafaz sadaku. Ya. Enggak gampang. Maka dari itu kita bisa mengambil hikmah bahwa kalau kita sungguh-sungguh serius dan jujur zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Secara batin dia jujur. Anas bin Nadir jujur secara batin. Secara zahir pun dia jujur, enggak main-main dia. Nah, maju dia ke medan tempur. Ini semua peringatan bagi kita semua untuk kita benar-benar serius secara batin. Ya. Secara batin serius kita. Di dalam imannya jujur kita. Sungguh-sungguh ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kejujuran batin ini, keseriusan batin ini dibuktikan dengan keseriusan zahir. Nah, karena memang amalan zahir itu sebagai rambu dan tanda alamat amalan batin. Sebagai tanda, bukti. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tersisa waktu 5 menit, mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan. Ya, pasti. Pertanyaannya, apakah kejujuran iman seseorang itu akan nampak pada amalan zahirnya dalam bentuk peningkatan amal? Ya, peningkatan kuantitas, ya, dan peningkatan kualitasnya karena dia melakukan mutaba'ah, ya, secara zahir. Nah, karena iman yang jujur, dia pingin, ya, imannya jujur, serius ketika mendengar hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mendengar hadis, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Iya. Kira-kira sholat saya ini seperti sholatnya Rasul enggak ya? Iman ini mendorong dia. Ya. Mendorong dia untuk merealisasikan. Kalau belum, maka dia berupaya. Ini iman yang jujur. Akan melahirkan amalan apa peningkatan amalan zahir, baik peningkatan kuantitas maupun peningkatan kualitasnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh serius di dalam menempuh jalan agama kami ini, pasti kata Allah, aku akan tunjukkan. Pasti aku akan tunjukkan, kata Allah, jalan-jalan agama kami itu. Allah bukakan. Maka dari itu, ini peringatan bagi kita. Coba kita lihat sekarang. Kita ini serius enggak? Kalbu kita ini jujur enggak? Iman kita ini memang jujur enggak? Kita koreksi terus. Nah. Ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Mungkin ada yang lainnya? Ya, tafadhal. Mengenai sholat duha itu kan, iya, saya kan sering ditekankan sholat duha itu apa ada hubungannya dengan sholat lail kan? Misalnya kalau tiap malam dia biasa sholat lail terus ketiduran, terus dia sholat duha, atau sholat duha itu berdiri sendiri? Sholat duha berdiri sendiri. Kalau dahulu Rasulullah memang mengaitkan antara qiyamul lail dengan sholat duha, ya. Karena memang hukum qiyamul lail bagi Rasul berbeda bagi hukum bagi yang lainnya dari umat ini. Qiyamul lail wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi kekurangan, maka Rasulullah menyempurnakannya dengan salat duha. Nah, wallahu alam. Sehingga dia adalah salat duha itu salat yang berdiri sendiri. Nah, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Nah, tapi 2 lakukannya. Nah, ya. Kesibukan di daurah tempoh hari, berhubungan bahwa hadis yang menyatakan keutamaan salat 4 rakaat, 12 rakaat pada sahur semalam. Iya. Itu disebutkan bahwa 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Iya. Pertanyaannya, apakah boleh 4 rakaat ini langsung di? Boleh. Boleh, dengan satu salam. Boleh. Jadi kadang-kadang 4 rakaat sebelum zuhur boleh dilakukan sekali salam. Nah, langsung 4 rakaat boleh. Nah, tapi yang sering adalah 2-2. Nah, boleh. Hah? Tahiyatnya? Kenapa? Satu salam ya, satu tasyahud ya. Enggak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir saja. Jadi rakaat kedua selesai bangun langsung ke 3. Nah, boleh. Cuma yang sering adalah 2-2. Yang 4 dengan sekali tasyahud itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hah? Salat sunat wudu, mana yang lebih didahulukan? Nah, yang rajih dalam masalah ini insyaallah bahwa ketika dia masuk masjid selesai berwudu, kemudian dia salat niat tahiyatul masjid, maka itu berfungsi sebagai sunnatul wudu sekaligus. Atau sebaliknya, masuk ke masjid niatnya sunnatul wudu ya, karena dia baru selesai wudu, maka itu juga berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Nah, barakallahu fiik. Baru dijawab. Nah, pertanyaannya di sini, nah, dari tetangga. Nah. Dengan satu tasyahud saja. Tasyahud. Nah. Ya, tasyahud sama tahiyat kan sama. Satu tasyahud ya satu tahiyat. Nah. Jadi pada rakaat kedua sujud langsung berdiri, enggak perlu tasyahud. Oh, tawarruk maksudnya. Iya. Tawarruk ataukah iftirash. Nah, khilaf di kalangan ulama. Jawabannya kita belajar sama-sama. Khilaf di kalangan ulama. Nah. Yang ana yakini iftirash, bukan tawarruk. Iftirash bukan tawarruk. Nah. Mungkin ada yang lainnya. Nah. Ya, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, jawabannya. Pertanyaannya silaturahmi atau silaturahim gitu. Nah, tinggal jawabnya mau pakai bahasa Arab atau mau pakai bahasa Indonesia. Nah. Silah itu bahasa Arab sebenarnya, silah. Dari kata-kata menyambung. Nah. Rahim, itu juga bahasa silaturrahim, silat ar-rahim. Ar-rahim ra-nya pakai fathah, ha-nya pakai kasrah. Nah, ar-rahimu, tapi karena ada silah mudhaf dan ar-rahim mudhaf ilaihi, maka mimnya di kasrah, silaturrahim, silaturrahimi, silaturrahimi. Nah, paham tuh? Nah. Kalau jamak silatul arham. Ya, terakhir, tobat. Nah. Pertanyaan berikutnya apa bedanya musola dengan langgar kan gitu. Jadi barakallahu fiik. Musola secara bahasanya itu adalah tempat untuk mendirikan sholat. Ini secara bahasa. Tetapi pada istilah syariat, musholla itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Tidak ada bangunan di situ. Ya. Tidak ada bangunan di sana. Atau tidak ada bangunan khusus yang disiapkan untuk sholat. Nah. Seperti musholla untuk hari raya. Itu namanya musholla. Musholla untuk sholat istisqa. Sholat minta hujan itu juga musalla. Nah, kalau masjid itu bangunan yang sengaja dibangun untuk sholat, ya, untuk tempat sholat. Ada yang mengistilahkan di dalam rumah itu juga ada dalam syariat, istilah syariat ya, bukan istilah keseharian di negeri kita, dijadikan musalla. Jadi di rumah ada sebuah tempat ya, di situ ada karpet atau ada apanya, kemudian ada pintunya, diberi nama musalla. Itu juga dalam syariat diberi nama musalla. Tetapi kalau masjid tersendiri punya hukum tersendiri, berbeda dengan musalla. Kalau yang kita tahu sekarang di masyarakat, pembagiannya itu musalla kalau tidak ada sholat Jumat, masjid kalau ada sholat Jumat. Nah, ini keliru. Ya, semua tempat yang dibangun dengan niatan untuk ditegakkan sholat di sana, ya, dengan status tanah dan bangunannya itu adalah wakaf, maka itu adalah masjid. Nah, maka itu adalah masjid. Berlaku hukum dan fadilah masjid. Hukum masjid contohnya apa? Adanya tahiyat masjid. Walaupun kecil, 3x4 misalkan. Ya sudah, dibangun untuk sholat jamaah. Ya sudah masjid, ada azan, ya sudah masjid. Walaupun orang memberi nama langgar namanya, atau bekat katanya orang. Agak. Iya. Ki, Bapak, nama bekat Ki. Nah, bekat itu maksudnya dari wakaf mungkin ya. Pak Bambang betul dari wakaf. Ya, dari wakaf itu bekat. Sebenarnya bahasa Arab itu. Sebenarnya iya. Bukan saya membela Madura karena saya orang Madura, bukan tuh. Memang betul bahasa Arab aslinya itu. Bekap itu bahasa Arab, wakaf aslinya. Nah, ya. Nah, selama itu didirikan untuk masjid, untuk sholat, maka berlaku tahiyatul masjid. Contohnya kalau di negeri kita, musholanya Pak Abdul Aziz, ya, itu kita masuk sana harus tahiyatul masjid. Kalau masjidnya yang Pak Zaini itu kan memang ada sholat Jumat. Ya memang itu gak ada masalah, sudah masjid. Dan yang lainnya di sekitar sini, itu masjid. Maka kita berlaku juga hukum masjid. Apa diantaranya? Kalau berwudu dari rumah, kemudian dia melangkah menuju ke tempat tersebut, dihitung langkahnya. Ya. Kalau duduk di sana melakukan ta'lim, maka tergolong mendapatkan fadilah. Suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah melakukan tadarus atau mengkaji Al-Quran, maka rahmat akan turun, malaikat akan meliput mereka, dan seterusnya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi sebab bertambahnya iman kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.